أما بعد إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله melanjutkan pembahasan dari bagian pertama tadi disebutkan sebuah riwayat tentang kedatangan sahabat Abdullah bin Abbas ke kediaman Aisyah radhiyallahu taala anha, yang pada saat itu Aisyah sedang menghadapi tekanan-tekanan sakaratul maut. Sahabat Ibnu Abbas datang ke rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau meminta izin terlebih dahulu. Kemudian di sisi Aisyah radhiyallahu taala anha ketika itu ada Abdullah, putra dari saudaranya Abdurrahman. Lalu Abdullah berkata kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Hadza Ibnu Abbas yasta'dzin." Ada sahabat Ibnu Abbas yang meminta izin untuk bertemu denganmu. Aisyah radhiyallahu taala anha kemudian menjawab, "Da'ni min Ibni Abbas, la hajata li bihi." Biarkan Ibnu Abbas, aku tidak membutuhkan Ibnu Abbas. Wala bitazkiyatihi, kata Aisyah, aku juga tidak butuh tazkiyahnya Ibnu Abbas. Kemudian Abdullah berkata, ya ummah, inna Ibnu Abbas min salihi banika, baniki. Wahai ummah, sesungguhnya Ibnu Abbas ini termasuk dari putra-putramu yang soleh, saudaramu. Yuwaddi'uki wa yusallim 'alaik. Ia ingin mengucapkan perpisahan denganmu dan mengucapkan salam kepadamu. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha kemudian berkata, fa'adzin lahu in syi'ta. Kalau begitu izinkan dia masuk. Faja'a Ibnu Abbas, Ibnu Abbas kemudian datang lalu duduk di sisi Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian sahabat Ibnu Abbas mulai berbicara. Kata sahabat Ibnu Abbas, "Abshiri fa wallah." Bergembiralah. Sahabat Ibnu Abbas mencoba menenangkan Aisyah radhiyallahu taala anha yang sedang menghadapi tekanan-tekanan sakaratul maut. Bergembiralah. فَوَاللَّهِ مَا بَيْنِكِ وَبَيْنَ أَنْ تُفَارِكِ كُلَّ نَصْبٍ وَتَلْكِ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ وَالْأَحِبَّةِ. Bergembiralah. Sesungguhnya demi Allah, meskipun engkau akan berpisah dengan segala sesuatu, tetapi engkau akan berjumpa dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang engkau cintai. Engkau hanya berpisah dengan ruhmu saja. Qalat. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab, "Ihan ya Ibnu Abbas." Benar, wahai Ibnu Abbas. Kemudian Ibnu Abbas berkata, "Kunti ahabbi nisa'i Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ilaih." Engkau harus tahu bahwa engkau adalah seorang istri yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walam yakun yuhibbu illa tayyiban. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak akan mencintai kecuali yang memang baik keadaannya. saqati qiladataki lailatal adwa wa aslaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaltaqitaha. Dulu kalungmu pernah jatuh di suatu malam. Di pagi harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkorban untuk mencari kalung tersebut. Fa aslaha an-nasu laysa ma'ahum ma fa anzalallahu fatayammamu su'idan thayyiban. Bahkan pernah semua orang tidak mendapatkan air untuk bersuci. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Fatayammamu su'idan thayyiban." Fakana dzalika min sababiki, semua itu karena sebabmu. Wa ma anzalallahu bi hadhihi al-ummah min ar-rukhsah, thumma anzala ta'ala bara'atika min fawqi sab'i samawat. Tidaklah umat ini diberikan rukhsah melainkan karena sebabmu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit yang ketujuh berupa pembelaan terhadapmu dari tuduhan-tuduhan yang keji. Fa asbaha laysa masjidun minal masajid yudzkaru fihi Allah illa bara'ataka tutsla fi ana'i laili wan nahar. Sehingga tidak ada satu masjid pun melainkan pembelaan Allah terhadapmu selalu dibaca sepanjang malam dan sepanjang siang. Ibnu Abbas mencoba menghibur sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha dengan menyebutkan sejumlah kebaikan dan keutamaan-keutamaannya. Karena sahabat Ibnu Abbas tahu bahwa saat itu Aisyah sedang menghadapi tekanan sakaratul maut yang jelas akan membuat gelisah semua orang. Aisyah radhiyallahu taala anha kemudian berkata, "Da'ni anka ya Ibnu Abbas. Fa wallah la wadidtu anni kuntu nafsiyan mansiya." Cukup wahai Ibnu Abbas. Demi Allah, aku ingin semua kebaikan itu dilupakan saja. Semua kebaikan yang disebutkan dan diingatkan oleh sahabat Ibnu Abbas tidaklah membuat Aisyah radhiyallahu taala anha bergembira pada saat itu. Karena tekanan yang dihadapinya melebihi semua kebaikan yang pernah dikerjakannya. Ini gambaran betapa dahsyatnya sakaratul maut. Membuat orang lupa tentang segala hal. Sahabat Ibnu Abbas meskipun berupaya untuk menenangkan, untuk mengingatkan Aisyah agar jangan panik karena kamu banyak melakukan kebaikan ini dan itu, tetap Aisyah radhiyallahu taala anha justru tidak terlalu gembira dengan itu semua. Padahal Aisyah radhiyallahu taala anha adalah seorang wanita yang paling dicintai oleh Nabi. Bahkan sebelum menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi selalu bermimpi selama 3 malam berturut-turut. Bermimpi bertemu dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, bahkan dikatakan oleh malaikat bahwa ini adalah calon istrimu pengganti Khadijah radhiyallahu taala anha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu sedih ketika Khadijah meninggal dunia. Jibril mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa akan ada pengganti yang juga tidak kalah baiknya. Nabi bermimpi selama 3 malam berturut-turut memimpikan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini menunjukkan betapa luar biasanya keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahkan wahyu pun tidak turun kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melainkan ketika Nabi ada di sisi siapa? Di sisi Aisyah radhiyallahu taala anha. Jibril alaihi salatu wasallam secara khusus menitipkan salam kepada Aisyah melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan salam kepada Aisyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, "Jibril yusallim alaiki." Jibril tadi menyampaikan salam untukmu. Subhanallah. Seperti ini Aisyah radhiyallahu taala anha. Tetapi ketika menjelang kematian, Aisyah radhiyallahu taala anha melewati tekanan-tekanan sakaratul maut. Semua tidak bisa lepas dari yang namanya tekanan-tekanan sakaratul maut. Tidak ada yang mudah melewati kematian. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sendiri ketika datang kematian dalam tekanan-tekanan sakaratul maut, keningnya berkeringat. Ya. Ini membuat panik Fatimah dan orang-orang yang ada di sampingnya. Sekali lagi, menunjukkan bahwa sakaratul maut memiliki tekanan-tekanan yang dahsyat. Tidak ada seorang pun yang melewati sakaratul maut dengan mudah. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Kalau mau dihitung segala kebaikan, segala keutamaan yang ada pada diri Aisyah radhiyallahu taala anha, maka tidak terhitung. Karena saking banyaknya. Tetapi ketika beliau menghadapi tekanan sakaratul maut, beliau malah ingin semua itu sudahlah dilupakan, jangan disebut-sebut. Kenapa? Karena menghadapi sesuatu yang besar, yang kita tidak bisa menceritakannya. Hanya orang yang sedang mengalaminya yang bisa mengetahuinya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Sahabat Bilal radhiyallahu taala anhu, muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika kematian akan menjemputnya, beliau mengatakan, ghadan nalqil ahibbah Muhammadan wa ashabahu. Besok aku akan berjumpa dengan orang-orang yang aku cintai, Muhammad dan para sahabatnya. Bilal termasuk orang yang sangat rindu bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bilal sangat ingin berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sudah lama Bilal berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika menjelang wafatnya, maka terucap dari lisannya bahwa besok aku akan bertemu dengan orang-orang yang aku cintai, Muhammad dan para sahabatnya. Ketika Bilal mengucapkan kata-kata tadi, maka istrinya yang ada di sampingnya berteriak, "Duhai celakanya, duhai celaka, engkau akan pergi meninggalkan kami, engkau akan meninggal, kami akan celaka, kami akan binasa." Tapi kemudian sahabat Bilal mengatakan, tidak, ini adalah sebuah kebahagiaan. Ini adalah sebuah kebahagiaan. Memang, setiap orang mengalami hal yang berbeda ketika menghadapi tekanan sakaratul maut. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. La yastau. Orang yang beriman keadaannya tidak seperti orang yang fasik. La yastau. Tidak akan sama. Jauh berbeda. Tetapi yang perlu untuk kita ingat bahwa setiap orang ketika menghadapi sakaratul maut, dia akan mengucapkan kata-kata yang menjadi kebiasaannya diucapkan saat masih hidup. Mengapa Bilal sampai mengatakan kata-kata ini? Besok aku akan berjumpa dengan Muhammad dan para sahabatnya. Karena memang Bilal selama hidupnya selalu merindukan perjumpaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kurang lebih 9 tahun beliau berpisah dengan Nabi karena Nabi meninggal. 9 tahun itu dirasakan sebuah waktu yang cukup panjang. Sehingga kerinduannya sangat luar biasa. Muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bilal, dan pada saat Rasul masih hidup, Rasulullah yang menjadi imamnya. Gambaran kerinduan dari seorang muadzin kepada imamnya. Ini kata-kata terakhir yang keluar dari mulut Bilal. Ikhwan fillah rahimakumullah. Coba perhatikan. Coba perhatikan, coba kita jadikan ini sebagai sebuah renungan agar kita semakin berhati-hati dalam berkata-kata, dalam berbicara. Karena kita nanti akan mengucapkan kata-kata yang biasa kita ucapkan dalam keseharian kita. Untuk itu jaga lisan. Jaga lisan. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala pernah menyebutkan sebuah kisah tentang orang yang selama hidupnya dia gemar bermain catur. Gemar bermain catur. Semua waktunya dihabiskan untuk main catur, syatranji dalam bahasa Arab. Di saat menghadapi tekanan sakaratul maut, orang-orang yang ada di sampingnya semuanya berusaha untuk menyampaikan kepadanya agar dia mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, segera ucapkan la ilaha illallah. Tetapi dia mengucapkan kata-kata yang biasa dia ucapkan sewaktu dia sehat, sewaktu dia hidup. Ketika dibimbing untuk mengucapkan la ilaha illallah, dia malah mengatakan sekap, ster, sekap, ster. Tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Hati-hati. Ya. Hati-hati. Biasakan lisan kita mengucapkan kata-kata yang baik. Biasakan lisan berzikir, membaca Al-Quran, membaca doa. Kalau kita membiasakan lisan untuk mengucapkan kata-kata yang baik, maka kebiasaan ini akan terbawa hingga ketika kita menghadapi tekanan-tekanan sakaratul maut. Ihfad lisan, jagalah lisan. Ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sahabat Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala an juga merasakan tekanan yang dahsyat ketika menghadapi sakaratul maut. Ketika beliau masih sehat, ya, tidak sedang menghadapi tekanan sakaratul maut, beliau Amr ibn al-As sempat mengucapkan kata-kata ajaban liman nazala bihil maut wa aqluhu ma'ahu kaifa la yasifu. Sungguh mengherankan. Orang yang akan dijemput oleh kematian, akalnya masih ada bersamanya. Tetapi dia tidak bisa menjelaskan seperti apa kematian ketika akan datang. Dan seperti apa sakaratul maut itu. Sungguh aneh. Kata Amr ibn al-As. Falamma nazala bihil maut. Ketika tiba waktu datang kematiannya, maka beliau mulai menghadapi tekanan-tekanan sakaratul maut. Anaknya yang pada waktu itu ada di sampingnya kemudian bertanya kepada Amr ibn al-As, sifhu, coba ayah ceritakan seperti apa rasanya, bagaimana kematian itu. Beliau Amr ibn al-As menjawab, ya bunayya, wahai anakku, al-mautu ajallu min al-yusuf. Kematian itu sesuatu yang sulit untuk disebutkan ciri-cirinya, sifat-sifatnya. Walakinni sa'asifu laka hali. Akan tetapi aku akan sampaikan apa yang kurasakan saat ini kepadamu. Ajiduni ka'anna jibala ghadli ala unuqi. Kudapati diriku seolah-olah sebuah gunung radwi ada di leherku. Wa ka'anna fi jawfi syau. Dan seolah-olah aku ini keluar dari sebuah wa ka'anna fi jawfi syau, dan seolah-olah di tenggorokanku ada duri. Ajiduni ka'anna nafsi takhruju min ibrah. Kurasakan sepertinya aku sedang keluar dari sebuah lubang jarum. Ini hal yang disampaikan oleh Amr ibn al-As ketika beliau menghadapi kematian. Gambaran betapa beliau sedang menghadapi kesulitan. Berat. Seolah-olah gunung radwi ada di leherku. Seolah-olah ada duri di tenggorokanku. Seolah-olah aku sedang keluar dari lubang jarum. Lubang jarum itu kecil. Ya. Duri juga kecil. Tapi kalau duri itu ada di leher, bisa kita bayangkan bagaimana sakitnya. Berarti kematian itu menyakitkan. Sakaratul maut, sesuatu yang menyusahkan. Sesuatu yang dahsyat. Ya. Sesuatu yang besar. Makanya di awal Al-Hasan Basri mengatakan nafsi dha'ifah. Diri ini lemah. Kemudian menghadapi sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang besar, yaitu sakaratul maut. Maka wajar bila ya, sebahagian orang seperti yang sudah kita sampaikan di awal, menampakkan penyesalan, permohonan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan waktu, agar diberikan kesempatan untuk bisa memperbaiki segala sesuatu. Nah, tetapi waktu di mana seseorang sedang mengalami tekanan-tekanan sakaratul maut adalah waktu yang terakhir. Tidak ada yang bisa dilakukan selain menghadapi tekanan-tekanan itu. Bahkan taubat pun percuma. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yughargir." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu akan menerima taubat seorang hamba malam yugharir, selama tidak dalam keadaan sekarat. Selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Nah, kalau nyawa sudah di tenggorokan, kalau seseorang sedang mengalami tekanan-tekanan sakaratul maut, maka tidak ada hal yang bisa diperbuatnya. Kesempatan taubat sudah hilang. Kembali ke dunia juga tidak mungkin. Satu-satunya yang bisa dilakukan adalah menghadapi tekanan-tekanan sakaratul maut itu. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Dalam Sahih Muslim disebutkan sebuah riwayat dari Ibnu Shimasah Al-Mahri. Qala hawarna Amr ibn al-As wa huwa fi siyaqihi al-maut. Kami pernah menghadiri pemandangan sekarat yang dialami oleh Amr ibn al-As. Fabaka tawilan, nampak pada saat itu Amr ibn al-As menangis dalam waktu yang lama. Wa hawwala wajhahu ila al-jidar. Hawwala wajhahu ila al-jidar. Sahabat Amr ibn al-As kemudian mengarahkan wajahnya ke tembok. Faja'ala ibnuhu yaqulu ya abata, Lalu anaknya bertanya, "Wahai ayah, ama basyaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikadha? Bukankah dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah menyampaikan kabar gembira kepadamu? Ama basyaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikadha?" Diulang lagi, "Bukankah dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan kabar gembira kepadamu?" Fa'aqbala biwajhih. Lalu sahabat Amr bin As kemudian menghadapkan wajahnya ke arah anaknya sambil berkata, "Inna afdala ma nu'iddu syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Ketahuilah bahwa seutama-utama hal yang bisa kita siapkan untuk menghadapi tekanan sakaratul maut itu adalah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. "Inni kuntu ala atbaqin salat." Kemudian sahabat Amr bin Al-As ingat sesuatu yang terkait dengan perjalanan hidupnya. Beliau mengatakan, "Sungguh aku itu telah melewati 3 periode dalam hidupku. Laqad ra'aituni ma wa ma ahadun ashadda bughdan li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam minni." Sungguh aku melihat tidak ada orang yang lebih keras permusuhannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu daripada aku. "Wala uhibbu ilayya an akuna qadistamkantu minhu faqataltuhu." Dan tidak ada pada saat itu yang aku harapkan, yang aku inginkan, kecuali aku dapat membunuh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. "Falau muttu ala tilkal hal lakuntu min ahli nar." Kalau saja aku mati dalam kondisi seperti itu, tentu aku menjadi penghuni neraka. "Falamma ja'ala Allahul Islam fi qalbi." Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menuangkan hidayah Islam ke dalam hatiku, "ataitu Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam." Aku pun segera datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Lalu kukatakan kepadanya, "Ubsut yaminak falubayi'ka." Bentangkan tangan kananmu, aku akan berbaiat kepadamu. "Fabasata yaminahu." Maka beliau sallallahu alaihi wa sallam pun membentangkan tangan kanannya. "Faqabadhu yadi." "Qala ma laka ya Amr." Lalu Rasul menggenggam tanganku. Kemudian beliau bertanya, "Ada apa denganmu wahai Amr?" Qala, "Qultu aradtu an ashtarit." "Qala ma tashtarit?" Amr ibn al-As kemudian berkata, "Aku ingin syarat." Kata Rasulullah, "Apa syarat yang kau inginkan?" "Qultu an yughfara li." "Aku ingin dosaku diampuni oleh Allah." "Qala ana alimta anna al-islam yahdimu ma kana qabla." "Bukankah engkau tahu bahwa Islam itu bisa menghapus dosa sebelumnya?" "Wa anna al-hijrata tahdimu ma kana qablaha." "Amalan hijrah juga bisa menghapus dosa." "Wa anna al-hajja yahdimu ma kana qabla." "Amalan haji juga demikian." "Wa ma kana ahadun ahabba ilayya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." "Setelah itu maka tidak ada seorang pun yang paling aku cintai kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." "Wa la ajalla fi 'aini minhu." "Tidak ada yang lebih aku hormati kecuali beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan aku tidak mampu melihat beliau dengan seluruh mataku." "Walau su'iltu an asifahu ma ataqtu." "Andai aku ditanya untuk menjelaskan bagaimana sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku tidak mampu." Karena aku tidak kuasa, tidak mampu untuk melihat beliau dengan seluruh mataku. walau mutu ala tilkal hal. Jika aku mati dalam keadaan seperti itu, larajautu an akuna min ahli jannah. Aku berharap aku termasuk ke dalam penghuni surga. Kemudian di akhir beliau berpesan. Beliau berpesan, fa'idha ana mutu, kalau aku mati. Fala tashadni na'ihatun, jangan ikuti kematianku dengan ratapan-ratapan. Walana, jangan pula diikuti dengan lampu-lampu yang dinyalakan. Fa'idha dafantumuni fashunnu alayya turab. Kalau kalian sudah menguburkanku, maka tuangkanlah tanah kuburan atau pasir itu kepadaku. Dan berdirilah sejenak untuk memintakan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala untukku. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Itu yang dirasakan dan dihadapi oleh sahabat Amr ibn al-As. Beliau ingat bagaimana perjalanan hidupnya. Dulu sebelum mengenal Islam, beliau menjadi orang yang paling benci kepada Rasulullah. Sampai selalu berkeinginan untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau pun mengatakan, kalau seandainya aku mati dalam kondisi seperti itu, tentu aku akan masuk neraka. Kemudian setelah Islam datang, beliau termasuk orang yang paling cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pembelaannya luar biasa. Lalu beliau mengatakan, kalau seandainya aku mati, aku berharap menjadi penghuni surga. Ya, selalu ada harapan bagi orang yang melakukan kebaikan. Selalu ada harapan bagi orang yang melakukan kebaikan. Ya, maka dari itu, bersemangatlah untuk menanam berbagai macam kebaikan. Karena satu kebaikan akan melahirkan sekian banyak kebaikan. Kalau kita membiasakan diri melakukan kebaikan, maka ya, kita akan terus bersemangat mengumpulkannya. Dan itu menjadi sesuatu yang berharga bagi kita saat kematian datang menjemput kita. Ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagimu. Wala ta'jazan. Jangan pernah merasa tidak mampu. Jangan menampakkan ketidakberdayaan. Memang segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi keimanan kita kepada takdir tidaklah dalam bentuk ketidakberdayaan kita. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ikhtiar kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan kepada kita. Untuk itu, lakukan hal-hal yang baik. Perbanyak amal soleh. Allah subhanahu wa ta'ala masih sayang kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan hidup hingga saat ini kepada kita. Untuk kita bisa semakin memperbaiki diri. Ingat, kalau tidak sekarang, kapan lagi? Ya. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kita sebenarnya tidak punya banyak waktu dalam kehidupan dunia ini. Sebentar saja waktu yang kita miliki di dunia ini. Maka manfaatkan sebaik-baiknya. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Hiduplah di dunia seperti orang asing atau seorang pengembara. Ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada sahabat Ibnu Umar. Kemudian sahabat Ibnu Umar menyampaikan pesan kepada kita semua, idza amsayta fala tantadhiris shabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Wahud min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Jika engkau ada di waktu sore, jangan pernah tunggu datang waktu pagi. Apa yang bisa dilakukan dari kebaikan di waktu sore, lakukan. Jangan sampai ditunda hingga datang waktu pagi. Dan jika engkau berada di waktu pagi, jangan tunda untuk melakukan kebaikan sampai datang waktu sore. Apa yang bisa kita perbuat dari kebaikan di waktu pagi, segera lakukan. Jangan sampai ditunda sampai datangnya waktu sore. Khud min sihhatika limaradika. Manfaatkan waktu sehatmu untuk menghadapi waktu sakitmu. Jangan pernah berpikir bahwa kita akan sehat terus. Jangan pernah berpikir bahwa kita akan kuat terus. Tidak. Kehidupan dunia itu sifatnya sementara. Kehidupan dunia itu hanyalah hari yang diputar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sehat. Besok mungkin kita sakit. Sekarang ada saudara kita yang sakit, tapi besok giliran dia yang sehat. Ya. Khudh min sihhatika limaradik. Manfaatkan waktu sehatmu untuk menghadapi waktu sakitmu. Yakin bahwa kita akan menghadapi sakit. Sekarang kita sehat. Jangan pernah berpikir akan sehat selama-lamanya. Jangan. Maka pergunakan waktu sehat kita sebaik-baiknya. Untuk apa? Banyak melakukan ibadah. Banyak melakukan amal soleh. Jangan malas. Jangan malas. Betul, rintangan akan ada di hadapan kita. Halangan pasti ada di hadapan kita. Tapi ini tidak bisa kita hindari. Inilah tabiat kehidupan dunia. Penuh dengan kesusahan, penuh dengan rintangan, penuh dengan halangan. Mau tidak mau kita harus menghadapinya. Karena kita sekarang sedang hidup di dunia. Jangan pernah mengalah. Ada istilah jangan kalah sebelum berperang. Maju, terus hadapi segala macam kesulitan dan rintangan itu dengan tetap memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khud min hayatika limautika. Gunakan waktu hidupmu untuk menjemput datangnya kematianmu. Jangan pernah berpikir bahwa kita akan hidup terus-terusan. Tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keabadian kepada kita. Allah tidak menganugerahkan keabadian. Jangankan kepada kita. Nabi-nabinya, para rasulnya, yang menjadi kepercayaannya, yang menjadi hamba-hamba yang paling dicintainya, tidak Allah berikan kepada mereka keabadian. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati. Dan mereka semua juga akan mati. Ya. Maka manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Banyak sekali sebenarnya kisah-kisah bagaimana para salaf ketika mereka dihadapkan kepada kematian atau yang namanya sakaratul maut. Bukan saja dari kalangan para sahabat, tetapi dari kalangan para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, ya, pun demikian. Ya, berbeda-beda keadaannya antara satu dengan yang lainnya. Tetapi mereka semua adalah orang-orang yang soleh, mampu menghadapi sakaratul maut. Ya, meskipun mereka tetap merasakan ada tekanan-tekanan. Nah, seperti yang pernah dialami oleh Al-Aswad bin Yazid. Ya. Al-Aswad bin Yazid ketika dijemput oleh kematiannya, beliau menangis. Ya. Beliau menangis, kemudian beliau ditanya, ada apa ini? Ya. Ada apa ini? Beliau rahimahullahu ta'ala menjawab, wallah, lau utitu bil maghfirah min Allah, la ahammatni al-haya minhu mimma qad sana'tu. Demi Allah, jika Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepadaku, tentu aku akan merasa malu darinya atas apa yang telah kuperbuat. Ini kalimat yang keluar dari Al-Aswad bin Yazid. Padahal Al-Aswad bin Yazid ini dikenal sebagai orang yang soleh selama hidupnya. Haji ke Baitullah dilakukannya sampai 80 kali. Ya, 80 kali melakukan ibadah haji. Bahkan umroh. Bahkan beliau selalu menghatamkan bacaan Al-Quran setiap 6 hari. Setiap 6 hari Al-Quran itu dihatamkan dengan baik. Ketika memasuki waktu Ramadan, lebih-lebih lagi. Setiap hari beliau khatamkan bacaan Al-Quran. Nah, namun demikian, meski kesolehannya seperti ini, tidak ada yang meragukan seorang pun ketika dihadapkan kepada kematian. Yang beliau ingat adalah dosa. Yang beliau ingat adalah dosa. Jika Allah berikan ampunan kepadaku, tentu aku akan merasa malu dari apa yang telah aku perbuat. Nah, ini Yazid Ibnul Aswad. Ikhwan Fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga apa yang telah diuraikan, meskipun singkat, tentang dahsyatnya sakaratul maut, menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita semuanya, menggugah hati dan pikiran kita. Karena kajian-kajian yang seperti ini tidak kalah pentingnya dengan kajian-kajian yang lainnya. Ya. Kita manusia, makhluk yang lemah, butuh untuk selalu diingatkan. Butuh untuk selalu diingatkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min." Berikanlah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ya. Tidak ada yang mengingat kecuali orang-orang yang memang berupaya untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, hati dan pikiran kita butuh diingatkan tentang keagungan Allah, ya, tentang azab Allah, tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjalani kehidupan ini betul-betul seimbang. Ada sisi di mana kita memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ada juga sisi di mana kita senantiasa berharap akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hati butuh untuk selalu diingatkan, butuh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hati tanpa ada zikir, ingat kepada Allah, akan menjadi hati yang mati. Kalau kata Syekhul Islam, persis seperti ikan. Apabila jauh dari air, maka ikan itu akan mati. Ya. Khawana fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.